Bismillahirrahmanirrahim. Tayo sa pertama maja hadis. As-safu tsani. الصف الثالث ما لم يقرأ فليقرأ mala Anas mala Akbar mana Akbar nah, kelihatan ayah masih di luar telah kita sebutkan kemarin bahwa qiyamul lail itu hukumnya sunnah atau wajib. Di awal nah, surah Muzammil itu wajib, setelah itu menjadi apa? Menjadi sunnah. Nah, di akhir menjadi sunnah. Dari hadis yang mulia ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, jawazu zikri syakhs. Jawazu zikri syakhs bima fihi min aib. Bima fihi min aib idza qasada bidzalika at-tahdhir min sani'ihi. Idza qasada bidzalika at-tahdzir min sani'ihi. Ayo cepat, jangan santai. Kita ulang kembali. Jawazu dzikri asyakhs. Boleh menyebutkan seseorang bima fihi min aib. Yang dalam diri orang tersebut itu ada aib. Ada cacatnya. Nah, atau ada perbuatan yang tidak bagus. Idza qasada bidzalik, jika maksudkan dengan penyebutan itu at-tahdzir min sanihi, memberikan peringatan dari perbuatannya. Tatkala ada seorang yang datang kepada Nabi SAW Rasulullah mengatakan setelah orang tersebut pergi, ma'adun hadar rajul ya'rif min dinina min syai', aku tidak menyangka kalau orang ini tahu perkara agama kita sedikitpun. Para ulama menyebutkan disini adalah seorang munafik. Waqad dzakara Rasulullah SAW asma al-munafikin wa asarrahu ila Hudzaifah. Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama orang munafik dan ia rahasiakan hal itu kepada Hudzaifah. Ada orang munafik disebutkan namanya ini, sebutkan semuanya. Jadi yang demikian tidak mengapa. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan, sebutkan namanya. Dulunya dia semangat belajar, sekarang pemalas. Wahai Abdullah, jangan kau seperti fulan. Dulunya dia melihara jenggot, sekarang jenggotnya habis. Nah, wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Dulunya Sunni Salafi, sekarang Hizbi. Ya demikian tidak mengapa. Taib. Yang kedua, fihi dalilun ala anna qiyam al-lail laisa biwajib. Fi dalilun ala anna qiyam al-lail laisa biwajib. Dalam di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya qiyamul lail itu bukan wajib. Id law kana wajiban, kalau seandainya itu wajib, lama tarakahun Nabi SAW bihalal qadr. Lama tarakahun Nabi SAW bihalal qadr. Maka Nabi tidak akan meninggalkan dengan sekedar ini saja. Bal yadumuhu bi ablaghi dzam. Bal yadumuhu bi ablaghi dzam. Maka Rasulullah SAW akan mencelanya dengan celaan yang sangat. Itu seandainya itu perkara wajib. Kita ulang. Fi dalilun ala anna qiyamul lail laysa biwajib. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya qiyamul lail bukan perkara wajib. Idza law kana wajiban, kalau seandainya itu adalah wajib, lama tarakahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihalal qadr. Kalau seandainya wajib, maka sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan hanya sekedar ini saja. Bal yadumuhu bi ablaghi dzam. Bahkan Nabi SAW akan mencelanya dengan celaan yang sangat. Yang ketiga, mulazamatus syakhs bi fi'lil khair wa adamu at-tafriq. Mulazamatus syakhs bi fi'lil khair. Jadi hendaknya seorang terus-menerus melakukan kebaikan. Wa adamu tafrid, dan tidak boleh bermalas-malasan, bergampang-gampangan dalam melakukan kebaikan. Wa adam mulazamatu al-khair walau kan mustahabban. Mulazimatul khair walau kan mustahabban. Terus-terus melakukan kebaikan walaupun itu perkara sunnah. Hendaknya terus melakukan. Telah disebutkan hadis Abi Hurairah bahwa dalam satu jamaah, berkaitan dengan satu jamaah awal, yang berkaitan dengan salat awal, ma yuhasu bil 'abdu yaumil qiyamah as-salah, fa in salahat fa aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba khasir, wa in intaqasa min faridatihi qala Allah azza wa jal unzuru ila 'abdi hal min tawu fa yukammil ma bakiya min faridatihi wa hakadha sa'iru 'amali. Yang dihisab nanti pada yaumul qiyamah itu sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka dia akan pasti beruntung, berbahagia. Makanya rasanya harus hati-hati, bersungguh-sungguh dalam masalah sholat. Kalau dia sholatnya bagus, beruntung, berbahagia. Tapi kalau jelek sholatnya, dia pasti rugi dan sengsara. Kalau ada kekurangan dari sholat fardunya, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, lihatlah kepada hambaku dari sholat-sholat sunnahnya. Karena dengan sholat sunnah tersebut, itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari sholat yang wajib. Dan ini berlaku untuk semua amalannya. Jadi puasa, misalnya puasa Ramadan, masih ada kekurangan, maka disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Kalau ada zakat malnya ada kekurangan, dilihat dari sedekah-sedekah yang lainnya. Wahakala. Dari sinilah hendaknya mulazamatul khair walau kana mustahabban. Terus terus melakukan kebaikan walaupun itu perkara yang sunnah. Tahiyatul masjid misalnya, salat duha, qiyamul lail, Demikian pula perkara-perkara yang lain. Yang ketiga, yang keempat, ihtimamul imam ila ra'iyatih, perhatian imam kepada bawahannya, kepada rakyatnya. Coba lihat, Nabi SAW menyatakan, ya Abdullah, la takun misli fulan. Ya Abdullah, jangan seperti fulan. Ini perhatian seorang pemimpin kepada rakyatnya, kepada bawahannya. Idza kana yusallu al-lail fataraka qiyamul lail. Dia sebelumnya melakukan qiyamul lail, setelah itu meninggalkan qiyamul lail. Ini perhatian. Orang tua perhatian kepada anaknya, bagaimana sholatnya diperhatikan. Seorang guru memperhatikan kepada murid-muridnya, bagaimana senisarinya ini, belajar sungguh-sungguh apa enggak, apakah ikut taklim apa enggak, sholat berjamaah bagaimana, diperhatikan betul. Jangan hanya sekedar di sini, nah, bukan tugas kami atau lainnya, karena semua orang jadi pimpinan. Hadis Abdullah bin Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ra'iyati. Setiap kali itu pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, yang kelima, fihi al-amr bil ma'ruf wa nahyi al munkar. Fihi al-amr bil ma'ruf wa nahyi al munkar. Di dalamnya ada perintah melakukan kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran. Jawab, Rasulullah merintahkan untuk apa? Kepada Abdullah bin Amr bin As, untuk melakukan qiyamul lail, qiyamul lail. Dan melarang untuk seperti fulan. Jangan seperti fulan. Melarang seperti itu. Wa ayadun fi dilnam dalilun ala anna al-iman yazid wa yankus. Dalam hadis ini, bahwa terkadang keimanan itu bertambah dan berkurang. Buktinya apa? Buktinya orang ini, sebelumnya qiyamul lail, tambah keimanannya. Setelah itu, meninggalkan qiyamul lail, kurang imannya. Sama dengan kita, kadang semangat untuk qiyamul lail, kadang melempem. Karena semangat taklim, sekarang mungkin melempem. Dulunya menyuruh manusia untuk belajar, sekarang penggembos manusia untuk belajar. Ini berkurang. Nah, berkurang keimanannya. Nah, itulah. E'malu fakulun muyassar lima khuliqolah. Beramallah. Karena masing-masing itu dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan, diciptakan untuk dia. Jadi hendaknya kita berusaha untuk beramal kebaikan dan menambah keimanan-keimanan tiap harinya. Ini demikian. Coba lihat bagaimana Ibnu Aqil Al-Hambali, tatkala dia berumur 80 tahun, bagaimana kondisi mencari ilmunya? Dia jauh lebih semangat dalam mencari ilmu daripada tatkala dia berumur 20 tahun. Coba ketika 80 tahun, bagaimana lebih semangat lagi? Orang juga begitu seharusnya. Ini semakin tua semakin semangat. Kenapa? Karena ajalnya sudah mulai dekat. Orang kalau mau mati, dikabarkan besok kamu mati, gimana akan persiapan? Namun di antara manusia justru sebaliknya. Di masa muda semangat luar biasa. Ketika tua ikut kebatinan, meninggalkan sholat. Sholat kan namanya doa. Oh, yang penting doa selesai. Nah, dalilnya apa? Dalilnya waktu sholni ala hadim minhum mata abad. Ingat kan doa. Jadi kalau orang doa itu sama dengan sholat. Cukup yang penting hati kita. Di kampung ini ada, jangan dikira di kampung ini tidak ada kebatinan. Yang penting doa. Tidak berpuasa, tidak sholat. Namanya doa. Nah, pada Rasulullah SAW berdoa, melakukan sholat. Iya enggak? Para sahabat juga demikian, para a'immah juga begitu. Wailun annal qulub biyadir rahman yukallimuhu kaifa yasha. Annal qulub biyadir rahman yukallimuhu kaifa yasha. bawah hati itu di tangan Ar-Rahman, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yukalibu kaifa yasha, Allah memutarbalikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oleh itulah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang memutarbalikkan hati, yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku untuk senantiasa memegang agamamu. Ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai hamba yang lemah, antumul fuqara ila Allah. Kali ini butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi janganlah kita mengandalkan apa? Keilmuan kita. Mengandalkan kepada harta kita. Coba lihat Az-Zamakhsyari. Nah, dia berusaha meninggalkan nikah. Ahli dalam nahwu luar biasa. Tapi menjadi zindik. Kita lihat kemarin Sa'd al-Kuni. Hafalannya luar biasa. Tapi dia minum khamr. Terkadang ilmu justru menjadikan kecelakaan. Telah kita sebutkan ucapan Sufyan bin Uyainah. Al-ilm idza lam yanfa'ka yadurruk. Ilmu kalau tidak memberikan manfaat kepada dirimu, itu memberikan manfaat kepada kamu. Kalian di sini didik lama, masya Allah sudah belajar, sudah banyak hafalannya. Maka hendaknya juga beramal, beramal yang bagus, berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, banyak-banyak beribadah. Jangan sebaliknya ketika nanti liburan balas dendam di pondok, ngantuk-ngantuk dibangunkan, di rumah balas dendam tidur terus, tidak bangun-bangun. Ini ada. Karena banyak SMS orang tua kalian, SMS Ustaz lagi nasihati, anak kami ini kalau rumah ini bangkong terus, gimana ini? Ya memang bangkong, ya enggak? Kalau bangkong gimana? Kalau yang gede itu namanya bangkong. Dinasihati. Dinasihati tidak memberikan manfaat. Seorang yang mencari ilmu sudah lama, diterapkan. Nah disebutkan, Hayu Usama, Inna rajul, Lalu tajam al-qiyamah, Fatan dalik akdabu, Batni fitnar. Fayadur bihi kamadul himar hawal ruha fayastami alihalun nar. Faqalu ya fulan alam ta'amul ma'ruf wa nahyal munkar, qala bala kuntu amul ma'ruf ala ati wa nahyal munkar wa ati. Datangkan seorang nanti yang mau kiamah, seluruh isi perutnya keluar, sakit apa enggak ini? Kalau isi perutnya keluar sakit apa enggak sakit? Sakit luar biasa. Jangankan isi perutnya, orang yang hernia aja baru susnya keluar sedikit lewat duburnya, itu kesakitan luar biasa. Orang yang usus buntu baru sedikit, sakit luar biasa. Bagaimana kalau isi perutnya keluar? Dengan kesakitan tadi, sakit yang parah, hanya dia berputar-putar keliling seperti keledai dalam penggilingan. Orang dulu kalau ingin menumbuk gandum atau yang lain pakai keledai, kasih tali, di belakangnya kasih batu. Demikian pula di zaman kita, waktu kecil dulu masih ada. Manusia yang kalau mau giling sesuatu itu pakai sapi, belakangnya dikasih batu. Di Yaman masih ada sekelompok ini, di tempat kita sudah tidak ada. Yang kita lihat ini tidak ada, Allah alam, di kampung-kampung yang terpelosok. Coba dengan ini menyebabkan apa? Penduduk ternakan berkumpul. Berkumpul melihat siksaan yang paling berat ini. Mereka mengetahui, fulan bukankah engkau dulu di dunia merintahkan kebaikan dan barang kemungkaran? Orang tadi mengatakan, iya. Saya dulu mengajak kebaikan. Tapi tidak pernah melakukan. Melarang kemungkaran, tapi melakukan. Ini mendapatkan siksaan yang paling berat. Sama orang berilmu. Wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sebuah syair puisi. Orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, itu akan diazab lebih dulu daripada penyembah berhala. Lebih dahsyat lagi. siksaannya daripada mereka-mereka yang menyembah patung, yang menyembah matahari, yang menyembah telaga, yang menyembah Nyiro Kidul, menyembah jin dan sebagainya. Ya, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, ini sangat berbahaya. Kalau begitu, usah, kalau begitu saya tidak usah cari ilmu aja daripada saya diadab. Kamu cari ilmu, amalkan. Ya, masuk surga mendapat derajat yang tinggi. Ya, tidak. Ya, fa'inlahu alladzina amanu minkum waladzina ulil madarajat. Mencari ilmu dan diamalkan. Dan mencari ilmu adalah perkara yang wajib. Tapi inilah di antara faedah kita sebutkan pada pagi hari ini, dan insyaallah besok nah kita masuk hadis berikutnya dan dihafalkan. Coba tadi yang belum menghafalkan, hafalkan. Berdiri yang belum tadi. Yang terlambat ini hafalkan. Mana Anas Madiun nih? Hafal dah Anas, mana Anas? Eh, Anas, hafalkan. Nah, Anas selab. Besok dihafalkan dua hadis Anas. Penerogo, mana penerogo? Enggak kelihatan. Tidur, oh enak sekali, enak. Sampaikan besok hafal dua hadis. Nah, kalau masih tidur lagi, nanti malam yang dihukum satu jam diri. Tayyulah nasih.